إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المؤلف حفظه الله تعالى دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة. Doa yang disyariatkan untuk dibaca oleh orang yang mengalami gangguan was-was dalam sholat dan terutama dalam masalah membaca Al-Quran. Artinya judul bab ini adalah apa yang diucapkan dan apa yang seharusnya Anda ucapkan dan Anda kerjakan ketika setan memberikan was-was dalam sholat dan pada saat membaca Al-Quran. Maka Nabi mengajarkan untuk berta'awud, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan meludah ke kiri salasan sebanyak 3 kali sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dari sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dan hadis tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut, yaitu perkataan Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi aku dengan salatku dan bacaan Al-Qur'anku. Yulabisuha alayya. Setan menimbulkan kerancuan, kekacauan bacaan pada diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syaitanun yuqalu lahu khinzabun." Itu adalah ulah setan yang disebut khinzab. "Fa idza ahsastahu fata'awadz billahi minhu." Maka jika engkau merasakan adanya godaan setan itu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah darinya. Ini yang pertama. Watful ala yasarika thalathan, dan meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Dan Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu mengatakan, fa'altu dzalika fa'adhhaballahu anni. Maka aku mengerjakan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hilangkan was-was tersebut dari diriku. Maka di sini Utsman bin Abil As mengatakan bahasanya setan menghalangi beliau. Hala baini wa baina salati, artinya saraha illan, menjadi penghalang. Hail dalam bahasa Arab artinya adalah hajis, penghalang di antara 2 benda, 2 hal. Maksudnya setan memalingkan beliau dan melalaikan beliau dari menunaikan ibadah dalam bentuk yang baik. Yulabisuha, dan setan ini merancukan bacaanku. Artinya yukhallituha alayya, merancukan bacaanku. Diambil dari kata-kata al-labzi yang artinya adalah al-khaltu, campur bau. Maka bacaan beliau kacau, ya, terbalik-balik, disebabkan gangguan setan yang bernama khinzab. Tentang khinzab, para ulama berselisih pendapat tentang cara bacanya, yaitu tentang membaca huruf kha-nya. Ada yang memfatkahkan, berarti bacanya khinzab. Ada yang mengkasrahkannya, berarti khinzab. Dan dua bacaannya adalah dua bacaan yang terkenal. Yang kurang terkenal adalah pendapat yang mendomahkannya. Berarti dibaca khunzab. Adanya ulama yang mendomahkannya diceritakan oleh Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Namun yang terkenal diantara para ulama, ya kalau tidak dibaca fathah, dibaca kasrah, khinzab atau khonzab. Nah, khinzab adalah gelaran untuk setan atau nama untuk setan yang menggoda dan mengganggu salat dan bacaan seorang muslim dalam salatnya. Dalam bahasa Arab, khinzab maknanya qit'atul lahmin muntanatun, adalah potongan daging yang sudah basi, yang sudah menimbulkan bau yang tidak enak. Dan meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Di sini ada perintah dari Nabi untuk meludah ke arah kiri karena setan datang dari arah kiri. Karena setan hendak menggoda hati manusia atau jantung manusia, dan jantung manusia itu lebih dekat jika didatangi dari sisi kiri. Dan tidaklah setan bermaksud kecuali hendak menggoda manusia dengan menggoda kalbunya, menggoda jantungnya. Ya, kalbu sering kita terjemahkan dengan hati, namun kalau benda fisiknya adalah jantung. An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berta'awudz, untuk ta'awudz dari setan ketika mendapatkan was-was setan, ditambah dengan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Hadis yang kita baca ini juga menunjukkan bolehnya seorang melakukan perbuatan di luar perbuatan sholat. Ya, boleh melakukan perbuatan di luar perbuatan sholat jika ada keperluan. Maka di sini Nabi mengajarkan untuk dalam sholat meludah ke kiri 3 kali. Timbul kehancuran bacaan karena godaan setan. Nabi perintahkan untuk meludah, dan ini bukan kegiatan sholat. Tidak ada kegiatan sholat meludah. Ini adalah kegiatan di luar sholat. Ini boleh dikerjakan dalam sholat jika ada kebutuhan, jika ada keperluan. Kemudian hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu berzikir, mengucapkan bacaan zikir yang itu bukan asalnya, bukan paket bacaan sholat, jika memang ada sebab yang mendorong untuk melakukan hal tersebut. Ta'awud di sini bukan ta'awud yang merupakan paket bacaan sholat, namun ta'awud karena merasa mendapatkan godaan dan gangguan dari khinzab. Dan Nabi bolehkan ta'awud. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriatkan oleh Muslim, Nabi membolehkan untuk mengucapkan tahmid bagi orang yang bersin dalam sholat. Sebagaimana kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, Nabi membolehkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika seorang itu bersin dalam sholatnya. Maka ini menunjukkan dibolehkannya seorang mengucapkan bacaan atau bacaan zikir tertentu yang pada asalnya bukanlah paket bacaan sholat, ketika dijumpai sebab yang mendorong untuk melakukan hal tersebut. Kemudian bab berikutnya adalah bab tentang doa orang yang merasa mendapatkan kesulitan untuk bisa menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan satu perkara. Hendaklah banyak-banyak mengucapkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau membuat sesuatu yang sulit jika Engkau berkehendak menjadi mudah. Doa ini dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La sahla artinya tidak ada sesuatu yang lembek, sesuatu yang mudah, kecuali yang Engkau jadikan lembek dan mudah. Sedangkan al-hazna artinya adalah sesuatu yang keras dan sesuatu yang sulit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadisnya sahih, juga dinilai sahih oleh Syekh Abdul Qadir Ar-Arnaud ketika beliau mentakhid Al-Adhkar An-Nawawiyah. Maka ketika seorang menghadapi perkara yang sulit, maka hendaklah dia banyak-banyak membaca doa ini. Karena itu pernah ada seorang bertanya pada saya, apa doa yang sebaiknya banyak-banyak dibaca ketika mau menghadapi uan. Maka ya, banyak-banyaklah baca doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Kemudian ma yaqulu wa yaf'alu man adnaba dzanban. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang yang baru saja berbuat dosa dan maksiat. Penulis Isnul Muslim mengatakan atau membawakan hadis, ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura. Tidaklah ada seorang hamba yang berbuat dosa, fayuhsinu tuhura, lalu dia berwudu dengan baik, sumayakumu fayusalli rakataini, lalu dia berdiri sholat sebanyak dua rakaat, yaitu sholat sunnah, thumma yastaghfirullaha, dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan maghfirah atau ampunan untuk dirinya. Ya, hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sana Nabi mengatakan, tidak ada seorang hamba baik laki-laki ataupun perempuan. Maka abdin di sini bukan berarti kalau amatin tidak berlaku. Maka kata-kata abdin di sini tidak memiliki mafhum. Karena abdin itu untuk laki-laki. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yudnibu dzanban, melakukan dosa, yaitu dosa apapun, fayusinu tuhura, lalu dia melakukan taharah dengan baik, berwudu atau mandi. Di sini dimaknai demikian. Namun yang lebih dekat adalah memaknainya dengan wudu. Tsumma yastaghfirullah, kemudian mohon ampun kepada Allah. atas dosanya tersebut. Dan yang dimaksud dengan istighfar, mohon ampun di sini, adalah bertobat dengan cara menyesal, kemudian iqla, segera menghentikan maksiat yang dikerjakan, dan bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut abadan selamanya. Inilah tiga syarat tobat berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali perbuatan tersebut, bukan malah bangga atau malah cerita-cerita dengan penuh kebanggaan, oh saya dulu pernah enggak khomer sekian aja belum teler. Kemudian yang kedua adalah iqla, segera menghentikan maksiat yang ingin ditobati. Dan tidaklah disebut orang yang bertobat yang mengatakan saya tobat, namun masih terus melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya abadan di masa depan selamanya. Kemudian yang keempat, jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka ada syarat yang keempat, yaitu ayat tadaraka al-hukuqa, adalah mengembalikan hak. Jika mengambil harta orang, maka dipulangkanlah harta tersebut, dikembalikan kepada yang punya. Jika mencuri, jika merampas, maka pulangkan kepada orang yang memilikinya. Atau meminta maaf, meminta ridha orang tersebut, meminta dia agar mengikhlaskannya. Dan ini adalah syarat sah tobat dari mencuri, tobat dari mengambil harta orang, dan semisalnya. Tanpa itu, maka belum dikatakan bertobat. Ingkana hunaka, jika memang ada hak yang harus ditunaikan. Artinya, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka harus ada poin yang keempat. Jika dosa tersebut adalah khusus berkaitan dengan hak Allah, maka cukup tiga yang tadi telah disebutkan. Waja'a fi nihayatil hadis, kemudian di akhir hadis disebutkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan yang keji, yaitu dosa besar, aw dhalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri, yaitu dosa kecil, dzakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, walam yusiru, dan mereka tidak terus menerus ala ma fa'alu, atas terus menerus melakukan maksiat yang mereka lakukan, wahum ya'alamun, dan mereka tahu kalau itu maksiat. Ula'ika, mereka-mereka itu balasan untuk mereka adalah maghfirah dari Rabb mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan surga adalah sebaik-baik ganjaran balasan untuk orang-orang yang beramal. Ya, hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih Abu Dawud, dan sebelumnya dinilai hasan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menafsirkan dan menjelaskan firman Allah di surat Ali Imran ayat 135-136. Dan ada sebagian juga yang mendhaifkan hadis ini, semacam penulis sahih fikih sunnah ketika membahas tentang masalah salat-salat sunnah. Penulis Syafi'i Sunnah menyinggung masalah salat taubat dan mengatakan kalau hadisnya adalah dhaif. Dan insyaallah yang tepat adalah hadis tersebut adalah hadis yang bisa dijadikan hujah, ya, sebagaimana minimal derajatnya hasan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Dan dari penjelasan yang tadi kita baca, maka kita lihat di sini bahasanya istighfar dalam hadis ini maknanya adalah at-taubah. Maka perlu diketahui bahasanya istighfar dan taubat adalah dua kata yang jika berkumpul maka berpisah, jadi jika berpisah maka berkumpul. Ada dua kata dalam syariat yang jika disebut sendirian maka mencakup yang lainnya. Namun jika dua-duanya disebut berbarengan, nah baru maknanya berbeda. Di antara kata tersebut adalah istighfar, memohon ampun, dan taubat. Maka jika disebut taubat, ya maka tercakup di dalamnya ucapan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika disebut memohon ampun kepada Allah, maka tercakup di dalamnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Dan jika disebut istighfar, memohon ampun dan bertobat dalam satu kalimat, maka istighfar adalah ucapan lisan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan taubat adalah penyesalan. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya yang sesuai dengan sunnah jika seorang itu mengutip ayat Al-Quran tidak dalam rangka membaca ayat Al-Quran, akan tapi dalam rangka berdalil, ya, dalam rangka mendalili satu perkara, menyebutkan dalil untuk satu hal, maka yang sesuai dengan sunnah adalah mengutip ayat tanpa membaca ta'awudz dan tanpa membaca basmalah sebelumnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Bakar setelah mengatakan fayuhsinu tuhura thumma yastaghfirullaha, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum, dan seterusnya. Tanpa dimulai dengan ta'awud, tanpa dimulai dengan basmalah. Adapun anjuran untuk basmalah atau ta'awud pada saat membaca Al-Quran, itu letaknya adalah seorang membaca Al-Quran dalam rangka membaca Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran dalam rangka berdalil, maka tidak perlu didahului dengan dalam rangka berdalil dalam ceramah, dalam khutbah, dalam kultum atau yang lain, maka tidak perlu diawali dengan ta'awud dan basmalah. Sebagaimana telah diingatkan oleh banyak ulama, semacam diingatkan oleh Suyuti, bahkan beliau punya buku khusus masalah ini yang judulnya Al-Qudzadzah fi Mahalil Isti'adzah. Demikian juga diingatkan oleh Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam kitab beliau Hasyiah Ibnu Abidin. Demikian juga diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ketika ulama yang saya sebutkan namanya tadi semuanya menyampaikan bahasanya yang semua yang sesuai dengan sunnah, jika seorang itu mengutip dan membaca ayat Al-Quran dalam rangka berdalil, maka tanpa ta'awud, tanpa basmalah. Ta'awud dan basmalah ketika hendak membaca ayat Al-Quran, letaknya adalah ketika seorang hendak membaca Al-Quran dalam rangka membaca Al-Quran. Dan orang yang mengucapkan ta'awud sebelum membaca ayat Al-Quran, maka terjumus dalam, maka secara makna juga buruk. Secara makna juga buruk. Jika dia mengatakan Allah berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladzina idza fa'alu fahisyatan, maka keburukan yang pertama adalah, menjadikan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai ayat Al-Qur'an. Padahal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukanlah ayat Al-Qur'an bil ijma'. Kalau seorang mengatakan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza fa'alu fahisyatan aw dhulamu anfusahum, maka apa yang terjadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah bagian dari firman Allah. Artinya apa? Al-Qur'an. Padahal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukanlah bagian dari Al-Qur'an. Kerusakan makna yang kedua adalah jika seorang mengatakan Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahisyatan, maka berarti Allah minta perlindungan diri dari setan. Masa Allah minta perlindungan dari setan? Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahisyatan. Siapa yang mohon perlindungan dari setan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa utardi syaitani wa wasawisihi, doa untuk mengusir setan dan mengusir waswas setan. Yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Faqul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahduruni. Dan katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku, jangan sampai setan hadir menghadiriku, datang mendekatiku. Demikian di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-97 dan 98. Demikian juga bisa juga dengan bentuk beradzan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka di antara amalan yang bisa digunakan untuk mengusir godaan setan adalah adzan, adalah gangguan setan. Misalnya setan memberikan penampakan, ya, mengganggu dengan suara atau mengganggu dengan yang lain, maka orang yang mengalami hal tersebut bisa beradzan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzanu dia bi salati adbara syaitanu, jika adzan dikumandangkan maka setan akan berbalik ke belakang walau duraton, dan setan terkentut-kentut dengan kentut yang bersuara. Durat itu kentut yang bersuara. Hatta la yasma'a at-ta'dina, sampai ke satu tempat di mana dia tidak mendengar suara adzan. Fa idza qada at-ta'dina aqbala, dan jika adzan telah selesai maka dia kembali datang. Fa idza thuwiba bi salati, maka jika terdengar tathwib, tathwib di sini maknanya iqamah, adbara, maka setan berbalik ke belakang. Fa idza qada at-tathwiba aqbala, maka jika pembaca iqamah telah menyelesaikan iqamahnya maka setan kembali datang. Hatta yakhthuru baina al-mar'i wa nafsihi, sehingga dia melintas antara seseorang dengan dirinya, Kemudian setan menggoda orang yang sholat tersebut dengan cara ingatlah kejadian ini, ingatlah benda itu. Lima, yaitu benda-benda dan masalah-masalah yang sebelum sholat dia tidak ingat. Maka di antara bentuk godaan setan dalam sholat adalah orang yang sholat itu jadi ingat apa yang sebelumnya tidak dia ingat. Tadi cari barang kemana itu, enggak ada barang yang keselip, itu dicari-cari. Sudah satu jam dicari-cari, enggak ketemu-ketemu. Kemudian sholatnya ingat, barangnya di sini. Maka itu adalah godaan setan. Setan mengatakan uzkur kada, ingatlah ada benda ini di sini, ada benda itu di sini. Ada yang merupakan benda-benda yang sebelumnya tidaklah dia ingat sebelum dia sholat. Ingat sebelum sholat belas sama sekali enggak ingat. Bahkan sudah dicari-cari enggak ketemu-ketemu. Begitu baru takbiratul ihram dia langsung ingat. Hatta yadhila rajul la yadri kam shalla, sehingga jadilah orang tersebut tidak tahu berapa rakaat sholat yang dia kerjakan. Itu sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza nudiya li salati, maknanya jika beradzan. Jika adzan dikumandangkan, maka setan lari ke belakang. Ini adalah gambaran tentang keadaan setan ketika lari mendengarkan suara adzan. Digambarkan bihaliman sebagaimana keadaan orang yang kharaqahu amrun azim, mengalami perkara yang sangat besar, wa'tarahu, dan mengalami khatbun jazim, masalah yang besar. Sampai-sampai dia pun kentut dengan suara yang keras. Kenapa kok bisa sampai kentut? Min syiddati ma huwa alaih. Karena beratnya dan besarnya masalah yang dia hadapi. Li'anal waqi', karena realita menunjukkan bahasanya siapa saja yang menjumpai syiddah azimah, satu perkara yang sulit, perkara yang besar, boleh jadi ketakutan yang sangat besar atau yang lain, maka tastarhi mafasiluhu, maka semua ruas-ruas tubuhnya itu akan melemas, luyu, tidak punya daya, tidak punya kemampuan. Karena semua ruas-ruas tubuhnya melemas, maka ruas-ruas tubuh ini tidaklah mampu untuk menahan atau menjaga dirinya sendiri. Maka terbukalah jalan kencing atau bahkan jalan berak. Oleh karena itu orang yang ketakutan demikian besar itu bisa kencing tanpa dia sadari. Ini penjelasannya adalah di sini. Kenapa kok bisa kencing tanpa disadari? Maka minimal kentut, minimal kentut bisa kencing, bahkan di sini dikatakan bisa berak. Karena ketika orang mengalami satu hal yang ngeri dan menakutkan dan itu demikian besar, maka kemampuan tubuh untuk menahan air kencing, untuk menahan kentut, menahan berak, itu kemampuannya hilang. Dalam kondisi normal orang terasa kencing itu bisa ditahan. Dalam kondisi normal orang terasa kentut, jika itu tidak terlalu, tekanannya tidak terlalu besar, bisa ditahan. Namun ketika seorang itu mengalami satu hal yang ngeri, rasa takut demikian besar, semuanya tidak bisa ditahan. Kentut bisa kemudian enggak ingin kentut jadi kentut, enggak ingin kencing jadi kencing. Bahkan di sini dikatakan enggak ingin berak bisa jadi berak. Maka dikarenakan setan alaih laknah, untuknya laknat Allah Subhanahu wa taala, mengalami kesulitan yang sangat besar, mengalami musibah yang sangat besar ketika mendengar adzan salat, Akhirnya hatta yatawajjaha ilal huruf, akhirnya setan ini pun milih untuk kabur sampai ke satu tempat di mana di tempat itu dia tidak mendengar azan. Maka disupakanlah keadaannya dengan keadaan seorang manusia yang ketakutan, akhirnya terkentut-kentut, bahkan terkencing-kencing. Jika ada yang bertanya apa hikmah dibalik kenapa setan lari ketika mendengar adzan, namun kok setan tidak lari ketika mendengar ayat Al-Quran? Tidak ada dalil yang mengatakan setan lari ketika mendengar ayat Al-Quran. Namun ada dalil yang menunjukkan setan lari ketika mendengar adzan. Padahal membaca Al-Quran yang merupakan firman Allah itu lebih afdol daripada bacaan adzan yang merupakan ucapan manusia. Maka ada beberapa penjelasan tentang masalah ini. Yang pertama, setan itu lari ketika mendengar adzan, bahkan sampai lahudurat, sampai terkentut-kentut. Tujuannya adalah supaya setan tidak mendengar adzan. Kenapa? Karena jika dia mendengar adzan, maka setan ini memiliki kebutuhan, yaitu memberikan persaksian kepada si muadzin, persaksian pembelaan kepada si muadzin, bimaya semak, terkait dengan apa yang dia dengar ketika dia diminta untuk jadi saksi pada hari kiamat. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah mendengar sejauh suara muadzin jin, tidak pula manusia, wala syai'un, tidak pula satupun benda, illa syahida yaumal qiyamah, kecuali akan memberikan persaksian pembelaan kepada si muadzin pada kiamat nanti, kalau dia telah muadzin ini telah melakukan amal soleh. Dan setan itu termasuk syaitan. Maka setan tidak ingin jadi saksi pembela si muadzin ini. Oleh karena itu maka dia langsung lari sampai di satu tempat yang di tempat tersebut dia tidak mendengar suara adzan sama sekali. Kemudian penjelasan yang kedua, wal ahsan fi, dan penjelasan yang terbaik dalam masalah ini adalah kita katakan setan berbalik ke belakang dan lari, menunjukkan betapa besarnya masalah adzan bagi setan. Dikarenakan bacaan adzan itu mengandung kaidah-kaidah tauhid dan menampakkan syiar Islam dan mengumumkan syiar Islam. Penjelasan yang ketiga mengatakan setan kabur ketika mendengar azan dikarenakan liyaksihi, karena dia putus asa untuk memberikan was-was kepada manusia ketika bacaan azan dikumandangkan, artinya tauhid diumumkan. Fa idza qada ta'dhin aqbala, namun jika azan telah selesai maka setan datang. Artinya jika farra minal azan, jika seorang muadzin telah selesai dari adzannya, maka datanglah setan. Dikarenakan hilangnya kengerian, wadahiyah dan musibah yang menimpa setan dengan terdengarnya suara adzan. Maka dari dalil yang dibawakan oleh pensyarah, maka kurang menunjukkan wajhul istidlal, kurang menunjukkan sisi pendalilan menggunakan adzan ketika mendapatkan godaan setan. Karena hadis yang dibawakan adalah berkaitan dengan keutamaan adzan, yang orang boleh jadi mengatakan, lo itu kan adzan ketika waktu sholat tiba. Nah, apa dalil setan melakukan penampakan kemudian beradzan misalnya? Lo setan menggoda dengan suara nggak ada siapa-siapa kan, kemudian mengalir airnya atau bikin suara-suara yang mengganggu. enggak ada siapa-siapa, kok ada bayi nangis, kok enggak, semuanya sudah orang gede semua di situ. Maka disyariatkan untuk adzan. Apa dalilnya? Jika dibawakan hadis yang tadi telah disampaikan, maka itu kurang menunjukkan sisi pendalilan. Ya, kurang menunjukkan di mana dari sini bisa disimpulkan adzan ketika mendapatkan godaan setan. Maka jawabannya ini sebenarnya akan jelas seandainya pensyarah membawakan hadis ini utuh dan tidak berhenti, tidak langsung memotong pada hadis Nabi di sini. Karena sebagaimana dalam riwayat Muslim, di sana disebutkan ada seorang, ya kita katakan tabiin, dia anak seorang sahabat yang bepergian di satu kebun, diminta oleh ayahnya untuk pergi untuk satu kebutuhan. Maka akhirnya si anak ini pun pergi. Hanya dia lewat perkebunan, perkebunan ya, kurma. Maka kebun tersebut, kebun tersemak kurma tersebut berpagar. Maka ketika dia lewat di situ, maka dia lihat ada sosok berdiri di pagar. Dia mau lewat, itu ada sosok, ada penampakan. Nah, habis itu kemudian dengan ringannya, dengan gampangnya sosok tersebut kemudian masuk ke dalam kebun, loncat masuk ke dalam kebun. Maka beliau kemudian penasaran, dicari. Dicari, dilongok-longok, loh kok enggak ada, kemana ini? Tadi ada orang di situ kemudian loncat di sini, habis itu dicari, loh orangnya kok enggak ada. Hanya setelah itu beliau pergi sebagaimana yang dipesankan oleh ayahnya, dan ayahnya adalah seorang sahabat. Kemudian setelah hajat selesai, kebutuhan yang dimaksudkan selesai, beliau pulang dan menceritakan kejadian yang dialami kepada ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, ketika engkau mendapatkan hal tadi, maka seharusnya engkau berazan. Maka berazanlah. Kemudian beliau membawakan, menyampaikan hadis tentang keutamaan azan ini. Bahasanya setan itu lari ketika mendengar suara azan. Maka dari riwayat yang saya sampaikan ini, maka jelas di sini terdapat dalil bahwasanya bacaan azan bisa dipakai, bisa dikumandangkan dalam rangka untuk mengusir setan, dalam rangka mengusir godaan setan. Dalil tentang masalahnya adalah fahmus sahabi, adalah pemahaman sahabat, atau pemahaman seorang sahabat yang memahami bahwasanya keutamaan adzan, yaitu menyebabkan setan itu akan kabur jika mendengar suara adzan, itu juga berlaku. Ketika seorang itu beradzan dalam rangka mengusir godaan dan gangguan setan. Maka dalilnya adalah fahmus sahabi. Kemudian yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk mengusir godaan setan adalah al-adhkar wa qira'atul Qur'an. Banyak-banyak berzikir dan baca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan di sini mengandung dua makna. Makna yang pertama, janganlah kalian makamkan orang yang meninggal di antara kalian di dalam rumah. Kalau jika orang meninggal kemudian dimakamkan di dalam rumah, maka jadilah rumah kalian sebagai menjadi kuburan. Oleh karena itu, maka memakamkan jenazah, maka memakamkan orang yang meninggal dunia di dalam rumah adalah satu hal yang terlarang. Namun dimakamkan, yang benar adalah dimakamkan di tempat terbuka, tempat umum bersama kaum muslimin yang lain. Bagaimanakah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di dalam rumahnya? Maka jawabannya adalah hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlaku untuk umatnya. Kemudian yang kedua, makna la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak digunakan untuk beribadah. Maka rumah yang tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, maka dia seperti kuburan, sepi dari ibadah, sebagaimana kuburan juga sepi, kosong, dan tidak digunakan untuk beribadah. Maka hadis ini dalil bahasanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka hadis ini dalil tidak boleh baca Quran, tahlilan di kuburan. Seandainya tahlilan itu disyariatkan, maka seandainya disyariatkan, maka di kuburan tidak boleh. Demikian juga membaca Yasin, ya, atau semisalnya. Maka ketika seorang berziarah kubur tidak dibenarkan melakukan ibadah di kuburan dalam bentuk membaca Al-Quran di kuburan atau sholat, ya, satu-satunya sholat yang dibolehkan dalam kuburan adalah sholat jenazah di kuburan. Demikian juga satu-satunya membaca Al-Quran yang dibenarkan adalah membaca Al-Quran dalam sholat jenazah di kuburan. Karena sholat jenazah di kuburan berarti membaca Al-Fatihah, ya kan? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari satu rumah yang dibacakan padanya pada rumah tersebut surat Al-Baqarah. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini adalah terapi yang diajarkan oleh Nabi, nah, untuk membersihkan rumah dari jin-jin pengganggu. Makanya Nabi ajarkan sekedar banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah, karena setan akan lari dari satu rumah yang di rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Maka demikianlah cara yang Nabi ajarkan, cara yang benar yang Nabi ajarkan ketika kita ingin membersihkan rumah kita dari gangguan jin-jin pengganggu. Nah, tidak perlu ada ini dan itu, dan tidak perlu mengada-ada. Sebagian orang mengada-ada membaca apa ayat apa atau surat apa, kemudian dipercikkan airnya di pojok-pojok, di empat pojok rumah, atau aneh-aneh yang lainnya. Ini semuanya tidak berdalil. Yang ada dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekedar membaca surat Al-Baqarah. Dan di antara yang amalan yang bisa digunakan untuk mengusir setan adalah zikir pagi dan petang, zikir ketika mau tidur dan bangun tidur, zikir ketika masuk rumah keluar rumah, zikir ketika masuk masjid keluar masjid, dan zikir-zikir yang disyariatkan yang lain. Semisal membaca ayat kursi ketika hendak tidur, dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari. Demikian juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Maka Nabi katakan siapa membaca tahlil semacam ini sebanyak 100 kali, maka itu akan menjadi perlindungan dari setan selama satu hari penuh. Kemudian bacaan yang dibaca pada saat yaqa' terjadi sesuatu yang tidak diridai, sesuatu yang tidak kita inginkan, au ghuliba ala amrihi, atau dikalahkanlah keinginan seseorang, seorang itu ingin A namun yang terjadi adalah B, maka hendaklah mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Dalilnya adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya lengkapnya adalah sebagai berikut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabu ilallah min al-mu'min al-da'if. Sesungguhnya mu'min yang kuat itu lebih baik daripada, yaitu yang kuat imannya lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun, namun dalam diri mereka masing-masing terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi azza wa jalla. Bersemangatlah engkau untuk melakukan hal yang manfaat bagi dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Wala ta'jiz atau wala ta'jas, dan janganlah merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, jika engkau mendapatkan satu musibah, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kada, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku berbuat demikian, maka yang terjadi tentu adalah demikian dan demikian. Walakin kul, akan tapi katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala, ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Fa'ina laula taftau amala syaitan, karena ucapan seandainya itu membuka kerja setan. Maka mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Artinya mukmin yang memiliki azimatun nafsi, kebulatan hati, wal qariha fil umul akhirah, dan semangat berkaitan dengan masalah-masalah akhirat. Wa yakunu lahu, dan dia memiliki kasratul ikdam, keberanian yang banyak. Ikdam di sini artinya syaja'ah, keberanian yang banyak untuk menghadapi musuh di medan jihad. Demikian juga cepatnya dia berangkat menuju jihad, keluar dari rumahnya dalam rangka berjihad, dan pergi dalam rangka mencari dan mengejar musuh, serta memiliki ketekatan hati yang sangat kuat sehingga berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar menghadapi gangguan dalam itu semua. Dan ihtimal sabar menghadapi kesulitan fi dzatillahi ta'ala, dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memiliki semangat yang besar untuk mengerjakan sholat, berpuasa, berzikir dan ibadah-ibadah yang lain, dan memiliki nasyat, semangat untuk mencari berbagai bentuk ibadah dan merutinkan berbagai bentuk ibadah dan semacamnya. Itu yang dimaksud mukmin yang kuat. Kuat di sini kuat imannya. Karena dia adalah mukmin yang kuat, maka dia semangat sholat, semangat puasa, semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, semangat dalam masalah berjihad. Seandainya memang ketika itu disyariatkan jihad, semangat untuk berangkat berjihad, semangat untuk mengejar musuh dan seterusnya. Makna kuat di sini berarti kuatnya kuat apa? Kuat iman. Kalau orang itu memiliki kekuatan iman, iman yang kuat tentu akan melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Wa fi kullin khairun, maka mukmin yang lemah ataupun mukmin yang kuat semuanya mengandung kebaikan. Kenapa? Listiraqihima fil iman, karena keduanya sama-sama punya iman. Dan selama orang itu masih punya iman, maka dia masih memiliki kebaikan. Meskipun imannya lemah karena terdapat banyak penyimpangan, boleh jadi penyimpangan dalam maksiat ataupun penyimpangan dalam bid'ah yang tidak mengeluarkan dari iman. Maka ini maka hadis ini mengisyaratkan dan menunjukkan tidak benarnya sikap dan anggapan sebagian orang terhadap ahli bid'ah, ya, overdosis dalam membenci ahli bid'ah, sehingga seakan-akan ahli bid'ah itu dianggap tidak memiliki kebaikan sama sekali. Bahkan Nabi katakan wa fi kullin khairun. Baik mukmin itu kuat imannya ataupun lemah imannya karena ternoda dengan berbagai bentuk maksiat ataupun kebid'ahan, asal masih dia punya iman, bid'ahnya bukanlah bid'ah yang membatalkan iman, maka tetap ada kebaikan pada dirinya karena dia berhak masuk surga dengan iman yang dia miliki. Ihris, bersemangatlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala di sisi Allah. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Untuk cara membaca kalimat ini boleh dengan jimnya di kasrah dan ada yang mengatakan jimnya di fathah. Wala ta'jiz boleh juga wala ta'jaz. Artinya janganlah merasa lemah untuk melakukan ketaatan dan janganlah merasa malas untuk melakukan ketaatan. Atau dimungkinkan pula jangan merasa lemah di sini umum berkait baik dalam masalah dunia ataupun masalah ketaatan alias masalah akhirat. Yang jelas maksud dari kalimat ini adalah janganlah seorang meninggalkan an-nasyat, semangatnya, energiknya untuk melakukan hal yang manfaat. Maka wala ta'jiz di sini, ajiz di sini mencakup dua hal. Pertama adalah ajiz sebelum berbuat, kemudian yang kedua adalah ajiz di tengah-tengah berbuat. Maka ada ajiz sebelum berbuat, itulah malas. Mau sholat malas. Nah, ini ajiz dalam berbuat. Mau puasa malas, ini ajiz sebelum berbuat. Kemudian yang kedua adalah ajiz di tengah-tengah berbuat. Sudah puasa, sudah dapat setengah, diselesaikan enggak ya? Diselesaikan enggak ya? Enggak ah, atau wah, tapi saya enggak, atau wah, tapi lemes ya. Maka ini ajiz di tengah berbuat. Ada orang belajar, ya. Maka nggak usah belajar lah, nggak usah belajar agama lah. Nanti jadi orang baik, nanti masuk surga. Atau ada orang yang ajis di tengah-tengah pada saat berbuat, lagi belajar, belajar bahasa Arab misalnya, baru dapat setengah pertemuan, waduh, kok sulit ya? Mundur saja lah. Ini ajiz di tengah-tengah perbuatan. Dua-duanya terlarang. Ya. Baru dapat setengah pertemuan, udahlah. Terus menghilang dari peredaran. Gak nongol-nongol. Kenapa? Waduh, kayaknya sulit. Maka ini ajiz di tengah perbuatan. Dua-duanya Nabi larang. Wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, jika terjadi sesuatu yang tidak engkau sukai, ya. Maka janganlah berandai-andai, akan tapi ucapkanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala. Apa i'rab qadarullahi? Maka di sini pensyarah mengatakan qadarullahi ini bisa di'i'rab sebagai khobar mubtada. Maknanya hadza qadarullahi. Maka mubtada'nya adalah hadza, yang itu dibuang. Boleh juga i'rabnya dijadikan qadarullahi ini sebagai mubtada' dengan membuang khobar. Sehingga maknanya qadarullahi hakadha. Takdir Allah lah yang seperti ini. Maka boleh jadi dia kita jadikan sebagai khobar mubtada, boleh jadi kita terjemahkan dengan kita jadikan sebagai mubtada dengan membuang khobar. Masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Maka apa yang Allah kehendaki untuk terjadi itulah terjadi, karena kehendak adalah miliknya. Maka apa yang Allah takdirkan itu kainun pasti, itu akan terjadi, la muhalata pasti. Oleh karena itu berandai-andai, ucapan seorang hamba yang berandai-andai tidak ada manfaatnya. Ketika terjadi musibah mengatakan seandainya demikian, tentu yang akan terjadi demikian dan demikian. Kemudian Nabi menyebutkan alasan, menyebutkan ta'lil, alasan kenapa tidak boleh berandai-andai. Nabi katakan fa'inallahu, karena seandainya karena berandai-andai, yaitu menggunakan kata-kata andai-andai itu membuka amal setan. Itu amal setan. Amal setan di sini apa? Marah dengan takdir Allah, tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Dan ketelah bahasanya yang dimaksud sesungguhnya berandai-andai itu membuka amal setan adalah mengucapkan kata-kata andai-andai dalam kalimat yang dalam kalimat tersebut itu maknanya adalah munaza'atul qadar, menentang takdir atas apa yang telah terjadi, musibah, perkara yang tidak didapatkan berkaitan dengan perkara dunia. Oleh karena itu bukanlah yang dimaksudkan dengan larangan andai-andai adalah larangan mengucapkan kata-kata andai dalam semua keadaan. Namun terlarang mengucapkan andai dalam keadaan tertentu saja. Yaitu ketika andai itu diletakkan dalam sebuah kalimat, dan andai dalam kalimat tersebut maknanya adalah menentang takdir, tidak ridha dan marah dengan takdir. Maka bukanlah yang dimaksudkan dengan larangan mengucapkan andai di sini adalah larangan mengucapkan andai-andai dalam semua kondisi dan semua dalam semua keadaan, wasair suar dan dalam semua masalah. Wa yubayyinu hadzal makna, dan yang menjelaskan hal ini tentang adanya andai yang boleh dan adanya andai yang tidak boleh adalah firman Allah di surat Ali Imran 154. Satu istimbat yang bagus disampaikan oleh pensyarah. Beliau berdalil dengan surat Ali Imran 154 untuk mengatakan ada andai yang boleh dan ada andai yang tidak boleh. Yaitu firman Allah, Allah menceritakan perkataan orang-orang munafik di perang Uhud. Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya andai kita punya kewenangan, ya, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Maka Allah katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kuntum, andai kalian ada di rumah-rumah kalian, tentu akan keluarlah orang-orang yang telah dicatat, tercatat untuk mati, tercatat untuk dibunuh, akan keluar menuju tempat dia dibunuh. Maka dalam ayat ini ada dua andai yang hukumnya berbeda. Andai yang pertama tercela, andai yang kedua dibolehkan, bahkan diperintahkan. Qul, lau, katakanlah andai kalian. Maka ayat ini datang menjelaskan ada dua macam andai. Ada andai yang terpuji dan ada andai yang tercela. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada, beliau mengatakan law anistaqbaltu minal amri mastadbartu, seandainya aku bisa mundur ke belakang, seandainya aku bisa memutar zaman, memutar waktu, niscaya aku akan begini-begini. Dan kalimat semisal yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya tidak termasuk dalam hal ini, yaitu ucapan andai yang terlarang. Kenapa? Karena ucapan andai tersebut tidaklah diinginkan. Dengan ucapan andai tersebut adalah menentang takdir. Maka kata-kata andai dalam ucapan orang munafik, laukanu ingdana mamatu wa makutilu, seandainya mereka itu di kota Madinah, tidak pergi, tidak keluar dari kota Madinah, maka mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Maka ini adalah ucapan andai yang maknanya menolak takdir dan menentang takdir. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang mengucapkannya. Dan Allah jadikan kesedihan, penyesalan dalam hati mereka. Maka dengan merenungkan surat Ali Imran ayat 154, maka kita mengetahui bahwasanya ucapan andai itu adalah tercela jika menyebabkan seorang hamba mendustakan takdir dan tidak ridha dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan andai selain itu maka dibolehkan. Maka kesimpulannya ucapan andai-andai yang terlarang cuma satu jenisnya, ketika maknanya adalah tidak ridha dengan takdir. Jika tidak seperti itu maka andai dibolehkan. Demikian yang kita pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ridwanan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika saya membasuh jenggot saat wudhu, jenggot saya ada beberapa yang tercabut, apakah saya berdosa? Jawabannya tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan untuk dan tidak ada maksud untuk mencabut jenggot. Bolehkah kita menerima kado ulang tahun dari kerabat meski kita tidak merayakannya dan sangat membencinya? Boleh, namun dengan diberi catatan, besok-besok lagi gak usah ngasih kado. Jika kita sholat dengan menekukkan jari jemari untuk mengingatkan kita sedang di rakaat berapa agar supaya tidak lupa hitungan sholat, apakah ini diperbolehkan? Yang Nabi ajarkan adalah mengandalkan hafalan. Tidak kemudian jarinya ditekuk satu, oh ini rakaat satu. Kemudian takbirnya jadinya begini karena rakaat kedua. Rakaat kedua, jadi ini meninggalkan sunnah. Sunnah harusnya jarinya semuanya diluruskan, maka dua jari ditekuk karena ini takbir rakaat kedua. Nanti rakaat ketiga jadinya begini. Nanti takbir rakaat keempat jadinya begini. Maka hal ini menyebabkan satu hal yang Nabi anjurkan tidak terlaksana sehingga tidak benar, sehingga tidak boleh dikerjakan. Ada anggapan di masyarakat bahasanya bergerak tiga kali dalam sholat bisa membatalkan sholat. Bagaimanakah penjelasannya? Itu tidak benar. Yang benar, gerakan di luar sholat yang membatalkan sholat adalah banyak berturut-turut dan bukan karena dan bukan karena ada kebutuhan. Banyak dan berturut-turut, dan tolak ukur banyak dan tidaknya apa? Al-urf, bukan tiga kali. Maka jika seorang itu sholat kok kemudian malah jalan di tempat misalnya, orang itu duduk malah kemudian malah olahraga, batal sholatnya. Maka orang mengatakan ini orang bukan orang sholat, namun orang sedang jogging. Apa dalil mengubur orang di dalam rumah hanya khusus untuk Nabi? Bukankah perbuatan Nabi adalah dalil? Mengubur Nabi di dalam rumah bukan perbuatan Nabi, karena Nabi sudah mati. Ya kan? Yang tadi katanya perbuatan Nabi dalil, bukan perbuatan Nabi. Makanya Nabi kemudian, saya tak turun sini. Kemudian gali sendiri setelah mati, enggak kan? Perbuatan Nabi? Bukan perbuatan Nabi. Maka peralasan dengan itu perbuatan Nabi dalil di sini mengatakan kalimat ini salah. Kalimat ini salah. Salahnya di mana? Nabi sudah mati. Yang menguburkan Nabi dalam rumah apakah Nabi? Bukan. Namun para sahabat. Kalau perbuatan Nabi apa? Menguburkan jenazah dipakai. Kalau perbuatan Nabi itu menguburkan sahabat, orang-orang yang meninggal dipakai. Tidak ada satupun orang yang meninggal di zaman Nabi-Nabi kuburkan di dalam rumah. Maka jawabannya telah dijawab oleh sepenanya. Perbuatan Nabi adalah dalil. Iya, perbuatan Nabi dalil. Dan perbuatan Nabi apa? Nguburkan para sahabat meninggal dipakai di tempat pemakaman umum, tidak di dalam rumah. Nah, itu perbuatan Nabi. Nah, ada orang yang mengi'rab tentang qadarullah tadi dengan membaca qadarallahu. Sehingga fi'il fa'il. Apakah ini i'rab yang bisa dibenarkan? Ya. Kita lihat adakah ulama yang mengi'rabnya dengan semacam itu. Karena ini adalah bacaan dari Nabi SAW. Maka bagaimanakah para muhadisin mendobat, memberikan syakal untuk kalimat ini? Karena ini ada dijelaskan oleh para ulama di sarah-sarah hadis. Mereka menjelaskan dobet atau harokat yang diriatkan oleh para pakar hadis untuk membaca hadis ini. Gimana? Adakah bacaan di antara mereka membaca qadarallahu? Kalau ada berarti boleh. Kalau tidak ada, maka berarti ya mengada-ada. Adakah doa khusus yang dibaca agar Allah memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan thayyib? Di manakah bisa saya mendapatkan lafadznya? Ya, bisa berdoa dengan doa yang ada di Hisnul Muslim, dengan doa misalnya di doa nomor 136, Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ini bisa membaca doa ini dengan maksud sebagaimana ditanyakan oleh penanya. Apakah merupakan keringanan bagi seorang untuk mencukur jenggotnya? Jika pekerjaannya menuntut seperti itu, semisal menjadi aparat keamanan, mengingat mustahil memeliharanya dengan pekerjaan semacam ini. Maka kita sarankan untuk tidak jadi aparat keamanan. Karena dia tahu kalau demikian itu risikonya di sana, maka jangan mengambil pekerjaan semacam itu. Nabi pernah berandai-andai, seandainya aku boleh mengangkat Khalil kecuali Allah, maka aku akan mengangkat Khalil, mengangkat Abu Bakar sebagai Khalil. Tadi telah kita jelaskan, telah dijelaskan oleh pensyarah bahasanya, andai yang terlarang itu cuma satu saja, yaitu andai dalam makna marah dengan takdir Allah, tidak terima dengan musibah yang terjadi. Adapun pengandaian yang lainnya, maka hukumnya dibolehkan. Ketika sholat berjamaah apabila imam bertakbir, apakah makmum juga harus menirukannya? Kalau takbiratul ihram wajib, bahkan rukun. Kalau makmum tidak takbiratul ihram, tidak mengucapkan Allahu Akbar di awal sholatnya, maka batal sholatnya. Adapun takbir intiqal, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, sedangkan Hanabilah mengatakan hukumnya wajib. Maka wajib untuk tetap menirukan bacaan takbir intiqal, berpindah mau ruku mau sujud. Maka setelah imam takbir, maka makmum kemudian takbir. Namun takbirnya makmum cukup liri, enggak perlu dikeraskan. Bolehkah jika makmum diam hanya mengikuti gerakan imam saja tanpa mengucapkan takbir? Jika diamnya itu sejak awal tanpa takbiratul ihram, jelas tidak sah. Jika diamnya tidak mengikuti takbir di sini adalah takbir intiqal yang dimaksudkan, takbir perpindahan gerak, takbir menuju rukuk, takbir menuju sujud dan seterusnya, maka tadi kita sampaikan pasti ulama berselisih pendapat tentang hukum takbir intiqal. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, sehingga orang yang meninggalkannya dengan sengaja maka tidak mengapa, dan ini pendapat Syafi'iyah. Sedangkan Hanabilah mengatakan pasti takbir intiqal hukumnya wajib, dan nampaknya ini yang lebih kuat. Oleh karena itu maka jawabannya sudah tidak boleh makmum cuma diam saja, tidak menirukan dan tidak mengerti takbir intiqalnya imam. Dalam Fathul Majid redaksinya wala ta'jizan, pakai non taukid. Apakah ini termasuk ragam dalam membacanya? Apakah maknanya berbeda? Maknanya tidak berbeda, cuma ada taukid dan tanpa taukid. Ya, jika memang ada redaksi yang semacam itu dengan menggunakan non taukid, maka tidak mengapa. Kebiasaan di tempat kami jika sidang proposal kami membawakan makanan untuk dosen. Apakah makanan itu haram buat si dosen yang memakannya? Jawabannya haram. Ya, haram dimakan oleh si dosen tersebut. Karena dia telah dibayar oleh pemerintah atau pihak universitas untuk ya, bekerja, salah satunya adalah untuk menguji proposal. Maka gajinya adalah untuk ngajar, dan untuk ini semuanya telah dibayar oleh pihak pemerintah atau dibayar oleh pihak yayasan. Apakah membaca surat Al-Baqarah boleh sebatas beberapa ayat atau keseluruhannya? Maka zahir hadis adalah membaca surat Al-Baqarah, bukan ba'du surat Al-Baqarah, bukan sebagian surat Al-Baqarah, namun surat Al-Baqarah. Ya, maka baca surat Al-Baqarah. Kalau ya, sekarang dibaca satu juz, nanti dilanjutkan lagi ya, juz berikutnya. Ya. Bolehkah memutar-mutar surat Al-Baqarah sambil kita mengikutinya agar rumah kita terhindar dari setan? Kalau mengikutinya, mengikuti beneran ya, sambil membacanya juga, ya berarti membacanya. Dan jika mengikutinya, mengikuti awal kaset sama di awal kaset saja, ya berarti ya cuma membaca beberapa ayat saja. Apakah Ali Ra'anhu pernah bertengkar dengan Fatimah dalam perkara apa itu? Pernah. Ya, namanya manusiawi, ada masalah. Jangankan Ali dan Fatimah, Nabi SAW dengan istrinya. Pernah Nabi boikot istrinya, Nabi enggak mau deketi salah satu istrinya sampai satu bulan. Sehingga terdengar kabar di Madinah, terdengar kabar Nabi mencerai semua istrinya. Sehingga kata sampai-sampai Umar mengatakan, seandainya Romawi menyerang kita, itu lebih ringan daripada ada kabar isu Nabi mencerai seluruh istrinya. Kata Umar, diserang Romawi itu lebih ringan daripada kabar Nabi mencerai seluruh istrinya. Bandingannya coba, diserang Romawi, Romawi menyerang kita di Madinah ini, itu lebih ringan. Tumpah darah dengan Romawi itu lebih ringan daripada kabar Nabi mencerai seluruh istrinya. Kenapa? Ya, karena kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka padahal yang benar bukan demikian. Maka Umar datang ke masjid, kemudian mendapati seluruh para sahabat pada duduk temenung masing-masing, banyak yang nangis. Nah, kenapa? Karena terdengar kabar Nabi mencari istrinya, Nabi menyendiri ya, ndak di salah satu rumah istrinya ya. Maka Umar kemudian tabayun kepada Nabi, ingin tabayun benarkah Nabi mencerai semua istrinya ya. Maka kemudian Umar datang kepada Nabi di tempat Nabi menyendiri ya. Minta izin untuk masuk, akhirnya dipersilakan masuk ya. Singkat cerita, kemudian Umar bertanya, apa benar wahai Nabi kalau engkau mencerai semua istrimu? Tidak benar. Siapa yang bilang? Bukan Nabi demikian. Oh, sumber beritanya aja enggak tahu tahu sama sekali ya. Jadi Nabi tidak tahu menahu ada berita kalau Nabi menceraikan istrinya. Padahal Nabi ini sumber berita ya. Dalam kasus ini Nabi sumber berita. Maka Nabi jengkel dengan istri-istrinya, kemudian Nabi bersumpah untuk tidak mendekati istri-istrinya selama satu bulan. Hanya Nabi menyendiri selama satu bulan. Maka di sini terdapat pelajaran ya, tentang masalah berita. Lihat tadi, ini berita beredar di kalangan para sahabat. Beritanya santer. Nabi yang jadi sumber berita malah tidak tahu. Iya toh, ada yang bilang saya cerai sama istri saya. Siapa yang bilang saya tidak cerai apa-apa, tidak ini. Padahal ini berita yang santer, ma'uf di antara para sahabat. Maka sebagian orang dengan mudahnya menerima berita mengatakan, wah ini sudah masyhur, wah ini sudah ma'ruf. Wah, ini berita Nabi mencari istrinya itu ma'ruf, masyhur. Semua sahabat sedih, di masjid pada duduk, lemas, nangis. Wah, gimana ini? Ada berita semacam ini. Padahal itu 100% berita bohong. Oleh karena itu maka apalagi Ali dan Fatimah, maka ada kejadian yang manusiawi, ada keributan. Pernah satu siang Ali dengan Fatimah ini, Ali jengkel dengan Fatimah. Akhirnya siang-siang itu akhirnya Ali kemudian tidak di rumah. Di rumah akhirnya dia pergi ke masjid dan tidur siang di masjid. Dan siang-siang itu kemudian kebetulan Nabi datang ke rumahnya Fatimah dan lihat kok suaminya enggak ada. Kemudian suaminya Fatimah enggak ada, Nabi bertanya, di mana suamimu? Siang-siang panas-panas pergi kemana kok enggak ada? Karena orang Arab terutama di masa silam, siang itu bisa dipastikan tidak pergi kemana-mana. Karena mau kemana? Panas-panas. Enggak ada orang jalan-jalan siang-siang di tengah terik matahari. Maka Fatimah mengatakan dia lagi jengkel, dia lagi ngambek di masjid. Maka kemudian Nabi pergi ke masjid dan Nabi jumpai Ali tidur di pasir di masjid, ya, dalam keadaan pasir di masjid, pasir mengenai badan Ali. Maka kemudian Nabi membangunkan Ali dengan mengatakan, kum ya apa turab, kum ya apa turab. Maka sejak itu kemudian Ali berkunyah dengan kunyah Abu Turab. Namun dalam riwayat ini tidak disebutkan ada keributan apa antara Ali dengan Fatimah. Namun jelas ya, satu hal yang manusiawi. Adakah tips dan trik agar hubungan antara menantu dan mertua bisa langgeng? Karena di kebanyakan fakta menantu dan mertua bagaikan kucing dengan tikus. Wah, siapa ini tikusnya ini? Menantunya apakah mertuanya? Jawabannya adalah ya, tidak ada trik khusus. Namun tidaklah maka kita nasihatkan kepada menantu untuk mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaskurullaha man la yaskuru annasa. Tidaklah berterima kasih kepada Allah orang yang tidak terima kasih sama manusia, sama seorang yang telah menyerahkan anaknya, putrinya kepada dirinya. Itu harus sangat terima kasih. Ini mendapatkan izin untuk ya, diperbolehkan, diberi amanah. Ini tidaklah jadi menantu yang baik dengan berterima kasih kepada orang tua, dengan orang tua istrinya, dengan bersikap dengan sikap-sikap yang baik. Dan secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Falyati ila nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi." Dalam riwayat Muslim Nabi katakan, kaidah dalam bergaul, sikapilah orang lain dengan sikap-sikap yang kau inginkan engkau dapatkan dari orang lain. Maka sebagai menantu, maka adalah seandainya kamu jadi mertua, engkau ingin menantumu seperti apa? Maka bersikaplah demikian kepada mertuamu. Bersikaplah demikian dengan mertuamu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minna malam yuwakir kabirona. Tidaklah bukanlah umatku orang yang tidak menghormati orang yang usianya lebih tua. Dan mertua tentu usianya secara umum biasanya lebih tua daripada menantunya. Maka ada kewajiban untuk menghormatinya. Ini yang paling pokok. Anak muda itu harus yang lebih banyak ngalah, terutama selama hal-hal tersebut bukan masalah syariat, bukan masalah halal dan haram. Ya. Maka banyak-banyaklah mengalah. Itu masalah mubah, cuma masalah orang bilang kehormatan, orang bilang ini gengsi. Itu masalah perkara-perkara mubah, maka tidaklah longgar. Ya. Lain kalau masalahnya masalah syirik, masalahnya masalah haram, ya. Maka di situ baru ada sikap-sikap tegas. Demikian ya, kita lanjutkan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.